Qala al-musannif rahimahullah wa taghallabiyuna bi'sal faslu fakhluhum fahla. Perhatikan kata-kata fahlanya di sini. Dia adalah pejabat tamyiz apa muakkad tamyiz, muakkad tamyiz untuk menguatkan tamyiz, muakkad tamyiz untuk menguatkan. Wa ummuhum zallau min fihu wa sibawai rahimahullah, dan sibawai rahimahullah lihat yamna'u ayyukal. Tapi perlu ditulis juga ini atau diterangkan dulu, coba lihat ya. Di sini pembahasan kita lihat bi'sal fahlu fahluhum fahla. Di sini fahla di sini adalah tamyiz. Perhatikan ya, tamyiz kan. Ini menurut mubarrid. Mubarrid mengatakan fahla di sini tamyiz. Baik. Kemudian jumhur nuhat tidak membolehkan fahla ini sebagai tamyiz. Sebab jatuh setelah apa? Isimnya fi'il ya, apa? Jatuh setelah fahl, dan fahl itu kan apa? Isim dhahir. Ya kan, isim dhahir ya kan? Dan dia lagi sebagai fa'il. Nah, kalau seperti ini keadaannya tidak boleh fahla di situ direm sebagai fa'il, itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Jadi maknanya seperti itu. Jadi fil baiti ijtima'u tamyiz ma'al fa'il dhahir. Dalam bab ni'ma wa bi'sa, dalam bab ni'ma wa bi'sa, kalau fa'il ikmu dhahir ya tidak boleh dia sebagai tamyiz. Jadi maksudnya di sini. Nah, ini sama tulis, kita ringkaskan dari kalamnya Muhyiddin. Atau punya di bawah, Alik? Bawah, di bawahnya enggak ada. Di bawahnya ada. Di bawah Talik ini. Fahlum fahla. Enggak ada. Enggak ada. Ada. Apa katanya di sini? Ada kan? Coba tuh bawa kaca sendiri itu. Direnungi. Intinya di sini kalau jumhur ruhat gak membolehkan tamyiz datang sebelum ni'ma wa bi'sa dan isinya itu dhahir. Enggak boleh. Jadi isimnya dhahir, isimnya dhahir. Baik, isimnya dhahir. Coba antum baca sudah, coba baca. Ini satu ya, ingat. Fahla di sini ada dua, dua apa ini? Dua pendapat. Ada yang mengatakan apa? Dia adalah dia adalah tamyiz. Kenapa dia tamyiz? Tadi kan, ini ala ra'il barid. Dia adalah apa? Muakkad ya kan? Tapi muakkad. Jumhur kan tidak boleh. Sebab masalah kita nikmat dan bisa. Mana bisa? Itu bisa ini kan? Itu bisa ya. Fahlnya mana? Fahlu ya kan? Fahl apa ini zahir kan? Ah ini enggak boleh ini jumhur nuhat. Enggak boleh ini jumhur nuhat. Enggak boleh inda jumhur enggak boleh. Antum bahasanya boleh lihat itu, ya kan? Nah, lihat ini kalau faham lihat. Wa sibawa ya rahimahullah yamna ayyuqal ni'mar rajul rajulan. Kenapa dilarang? Karena rajulan tamyiz. Tamyiz muakkad. Padahal di situ mimbab ni'ma wa bi'sa. Dan fa'ilnya apa? Ar-Rasul. Isim dhahir. Ini enggak boleh, ini dibawahi. Ini enggak boleh dibawahi. Lah, terus bagaimana dengan ini? Wa ta'awwalu dibawahi dan kelompoknya suburun had fahlan fil bait ala annahu hal muaqqad. Bukan tamyiz fahlan di sini. Kenapa kok enggak diirob tamyiz? Soalnya enggak boleh di sini diirob tamyiz. Enggak boleh diirob tamyiz, itu tidak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena jatuh setelah fa'il dan fa'il isimnya dhahir, itu enggak boleh. Karena enggak boleh, ya seperti itu keadaannya. Menelefon. Makanya di sini fil bait ala annahu halun muaqqad. Wa syawahidu ala jawazil mas'alati katsiralah. Sekarang syawah ini Ibnu Syam menguatkan pendapat siapa? Mubarid. Syawahid atas bolehnya seperti ini itu katsiratun, banyak sekali. Fala hajata ila ta'wil, wis enggak usah butuh ta'wil. Ngerti enggak, kawan? Ibnu Syam dalam kitab Mughni jinan Abu Talik itu malah menta'wil. Kalau ikut kaul siba, siba wai. Tapi kalau beliau di sini ikut kaul mubarrid Ibnu Syam. Wa dukhul tamyiz fi bab Nabi Isa akthar min dua. Padahal dukhulnya tamyiz pada bab Nabi Isa itu lebih banyak daripada dukhulnya hal. Ini menunjukkan bahwasanya boleh tamyiz itu dalam bab Nabi Isa dan fa'il ibda isim dhahir itu kena masalah. Nih, seperti insyaallah. Seperti insyaallah ya. Jadi porosnya kembali ke situ. Kalau kita enggak paham asal mulanya, kita akan enggak paham qaulu di bawah ini. Izan di bawah di sini, ingat kenapa ya mana ayuqal ni'mar rajul rajulan. Rajulan sebagai tamyiz, meskipun dia ada tamyiz muakkad, enggak boleh. Soalnya jatuh dalam bab ni'ma wa bi'sa dan fa'iliku isim dhahir itu enggak boleh. Kalau isim dhamir enggak apa-apa. Tapi kalau isim bar enggak boleh. Ini asal mulanya. Nah, terus kemudian sibawai dan yang lainnya bagaimana dengan contoh bisal fa'lu fa'lu mahla, mereka ta'wilkan fa'ala ini bukan tamyiz tapi adalah hal muakkad. Qala al-musannif rahimahullah, diperhatikan ikhwanana barakallahu fiik, wal mustasna bi illa min kalamin ta'min mujab nafa syaribu minhu illa qalila minhum fa idza fukida al-ijabu tarajjah al-badalu fil muttasili nahu ma fa'alu illa qalilu minhum wan nasu fil muqati inda ibn tamim wa wajaba inda al-hijazi nahu ma lahum bihi min lil tibalan ma lam yataqaddam bihi ma fan nasu nahu qawlihi wa ma li illa ala ahmad syi'atun wa ma li illa madhab al-haqq madhabu أو فقد التمام فعلى حج الأوامل نحو ما أمر وما أمرنا إلا واحدة ويسمى فرق من المنصوبات المستثناء في بعض أقسامه mengecualikan di sebagian macam-macamnya. Ada tulis mana apa arti istisna. Arti istisna huwa ikhraj ma ba'da illa au ikhraj akhwatiha ikhraj ma ba'da illa atau ikhda akhwatiha min adawatil istisna, min adawatil istisna min hukmi ma qablahu, min hukmi ma qablahu. Perhatikan mana mustasna, coba lihat ikhraj mengeluarkan ma ba'da illa, apa-apa yang setelah illa, atau salah satu dari akhwatnya ilah min adawat lisna mengeluarkan min hukmi ma qabla, hukum sebelumnya. Udah ja'a at-tullabu illa zaidan, mana setelah zaid, mana setelah ilah zaidan, mana sebelumnya ja'a zaid, ja'a zaid di ja'a tulab, semua tulab datang, hukumnya datang semuanya illa zaid, zaid dikeluarkan dari hukum sebelum sebelumnya. Hada mana mustasna. Idan mustasna apa ikhwanana fi ba'li aksamihi. Mustasna dikecualikan di sebagian macam-macamnya. Di sini dikecualikan ai datangnya. Ja'a zaid, ja'a tullabu illa zaidan. datang pulak kecuali Zaid. Dikecualikan Zaid ini, dikecualikan Zaid ini dalam masalah ada datang. Kalau manusia sama manusianya, sama manusianya. Ada mana di bagi aksar ini, tidak semuanya aksar, tidak semuanya macamnya. Tapi yang dikeluarkan itu adalah bagiannya, sebagian macamnya itu dikeluarkan dari hukum hukum sebelumnya. Baik. Walhasil annahu idza kana al-istitsna'u bi'illa. Kalau istitsna itu dengan illah, ingat wa kanat masbuqatan bi kalamin tamin mujab. Didahului dengan kalam yang sempurna lagi mujab. Apa kalam sempurna? Dalam bab ini ada dua, kalam sempurna dan kalam naqis, ya kan? Kemudian apa? Mujab dan mangfi. Kalau kalau sempurna berarti apa? Ada apa? Ada mustasna minhunya. Ingat ini kaidahnya. Kalau mujab berarti mengeluarkan mangfi. Apa artinya mujab? Positif atau negatif? Positif. Kalau mangfi negatif. Lah, kalau kalam itu tam dan mujab, wajib dibaca apa? Nasab. Wajib bi majmu'i hadis syurut, wajib dengan terkumpulnya tiga syarat. Apa tiga syarat ini? Satu ilah, dua kalamun tam, tiga mujab, nasbul mustasna. Mustasna wajib dinasabkan. Kapan nasabkan? Kalau terpenuhi tiga syarat. Apa itu? Dengan ilah, harus dengan ilah, karena kan dengan khairu, silakan lain. Harus dengan ilah. Kemudian yang kedua, kalam abakmu, kalam tam, ayat disebutkan mustasna minuhnya. Yang kedua mujab. Sawaun kana al-istisna muttasilan. Isna ada dua, isna muttasil. Al-isna muttasil ay anna mustasna minhu, anna mustasna min kismi, min jinsi mustasna. Min abad munqati ay anna mustasna laysa min jinsi al-mustasna min minhunya. Jadi kan ada apa? Ada muttasil dan ada munqati. Qamal qawmu illa zaitan. Hada muttasil munqati. Muttasil kan? Lima dari anna zaid min kismi al-qawm li anna zaid min kismi al-qawm. Fahuna qawm al-qawm ila zaidan. Sekarang di sini istisna pakai ilah. Yang kedua didahului oleh apa? Kalam tam. Enak kalam tam. Qawm al-qawm azak mustasna minhunya. Apa yang nomor tiga? Apa yang nomor tiga? Mujab gak mangfi. Wa qawlu ta'ala fasyaribu minhu illa qalilan. Dibaca qalilan. Jelas dia dalam mustasna-nya sebab fasal ibu ada mustasna minhunya yaitu kalam tam yaitu domir antum domir hum. Yang kedua dia adalah padalah mujab yaitu tidak mangfi au mengkotian atau dia itu mengkoti ya sini illa qalil termasuk minhum au mengkotian kaqaulika qaumul qaum ila himarusuf apa himar minul qaum enggak. Himar laisa minal qawm. Himar laisa minal qawm. Masa himar minal qawm ya kan? Tidak mungkin kan? Fahadah mungkoti. Wa minu fi ahadil qawlaini. Dari sini menurut salah satu dari dua pendapat qawluhu ta'ala fasadatul malaikatu qulat illa iblisa. Iblis ini sini ada yang mengatakan mungkoti, ada yang mengatakan mutasil. Kalau mungkoti berarti apa? Laisa minal malaika ay minal jin. Kalau dia minal mutasil berapa wa minal malaika. Ngerti ya kawan? Wa semua apa? Mungkote. Kenapa? Fafah sakoh la illa iblis. Fafah sakoh la. Kana minal jinni. Kana minal jinni. Tapi tahu apa namanya? Illa iblis. Kana minal jinni. Fafah sakoh an amri rafi. Itu punya salinya. Ada di bawah. Di bawah ada ya kawan. Ini. Jadi fafah sakoh illa iblis kana minal jinni. Idan iblis kana minal jinni bukan minal malaikat. Sawangan di malaikat toh. Tapi ini kalau minal malaikat enggak bisa. Karena apa aja kan? La ya'sunallaha ma amaru wa yaqulu nama apa sebelumnya? Hah? Ala ya malaikatun ila dusidatul la ya'sunallaha ma. Ada kata ini apa? Gimana masih maksiat? Kita meneliti ada yang banyak sekali. Idzan khulasanya al-jin apa al-iblis laisa minal malaika laki minal jinni. Qala al-musannifu rahimahullah. Halisan. Baik. Falau kanatil mas'alah tu bihalia. Ada kata masalah seperti di atas. Ya. Walakinnal kalam as-sabiqa ghairu mujab. Apa kita ghairu mujab ya? Ya, ghairu mujab. Cuma kalamnya sekarang tidak mujab. Berarti apa bang? Mangfi. Sama. Tam dengan illah cuma enggak ijab. Ayo mangfi. Fala yaklu, maka ini tidak akan sunyi. Imma yakunal istisna muttasil au munqati. Jelas. Fa in kana muttasil, kalau andai kata itu istisna itu mustasna itu muttasila, jaza fil mustasna dua segi. Dua segi. Ahaduhuma ayyuj'ala tabi'an lil mustasna minhu, sebagai tabi' terhadap mustasna minhunya. Bukan sebagai istisna, bukan sebagai mustasna, tapi tabi'. Tapi dengan syarat ala annahu badal minhu badal ba'ad. Cuma di Irab badal ba'ad min kul. Ingda basrigin, kalau ingdal kufrin atasna nasak. Ismanatun abdul judulis. Tak paham nanti antum. Li anna illa ingdal kufiyin yunazil mangzilata la nafi al-atifa. Li anna illa ingdal kufiyin yunazil mangzilata illa le yunazil mangzilata la nafi al-atifa. Ada situ, talinya ada. Hah? Ada situ. Ya Allah, Masya Allah, ada semuanya ya. Ada semuanya, berarti ya. Ini dari guru saya ini. Dan sekarang makoma. Ini illa zaitan. Di sini zaitan di mana ya? Lihat. Di sini mana mustasna minunya? Al-qaw bahwa tam. Cuma di sini mang mangsi. Apa artinya zaitun? Ini hal yang kedua, hal yang pertama dia ngikuti qom. Kalau qomnya rafa, maka dia ikut rafa. Eratnya apa zaitun ini? Ba'at badal ba'at min pul. Ai ba'at min al-qom. Jelas? Atau di atof nasak atau ada dua atof bayan dan atof na nasak apa terdapat atof nasak yo anak huruf itu lo jaa zaidun wa aliyun ini atof apa ni atof na nasak ah lah mana sekarang atof nasak ini ilah di sini indal kufin koyak lah ah hina ilah ingda kufin koyo lanafia. Lanafia terus apa? Termasuk akhbar pak? Atau aneh kan ya? Ingin dal kufin. Izan ingda kufin. Zaitun irab apa? Atau nasak. Yuk mana kurwa atasnya? Illa. Loh, illa kan istisna? Iya istisna. Tapi dia sekedudukan dengan lana nafia. Jelas insya Allah? Jelas insya Allah kan? Nah. Paham Jabir? Nah. Paham nih Muhammad? Baik. Wa in kana aba ahadu ma ayyuta ala qadan al-mustaminu ala anna ubadal minhu badal ba'd min kull inna al-basriyyin wa tafbayan wa tafnasa inda al-buhin azani ayyu soba ala asbatu. Yang kedua dibaca fathah mis, ini sengat mis ini diwasa mas ini ya ngantuk ala asil bab. Menurut asal babnya apa? Itu asal bab. Wa nasab kan? Mustasna kan asal kan nasab. ya kan? Maka dibaca nasab sebagai asal bab. Maka ini wal istiwa wa huwa arabi, ini adalah arabi jadi ini arabiyah. Jadi maksudnya bahasa Arab sing apik yang ngono ku. Nah, coba wal istiwa ini tiba, ini tiba, ai dibaca ba rafa, ai dibaca ngikut kepada mustatsna minunya itu tidak bagus. Berarti boleh dibaca dua ekon ya. Ada kata ra'aitul qauma. Ila zaita. Jangan sampai kita pun jadi pecah. Hah? Ma ra'aitu al qauma illa. Baca apa ini? Dan apa Jun? Hah? Boleh langsung boleh rofa? Hah? Loh, dari ini asin boleh rofa lo. Kenapa rofa Jun? Itu pak kemarin mana? Mundi gak oleh Jun. Gak oleh Jun. Ini kan mana mustasak minunya? Kalau ente kata kenal kau, maka dibaca jai dan kenapa jai dan istiba kepada kau bahwa mustasak minunya mungkin enggak ini iba mustasak itu enggak mungkin. Alistiba itu jangan dari kenasub dan jangan kan rafa dan istiba itu mengikuti mustasna minunya. Kalau mustasak minunya nasab ya dibaca nasab. Kalau jer, paham dan jelas. Dan Aiden, gak ada mahal, gak ada mahal, gak ada mahal. Jangan terfokus dengan tadi bajar, betul kan bisa nasok. Ya, nah, khair insyaallah. Baik. Nasok. Tetap nasab, eroknya badar, badar dari kaum satu, dan dia nasab sebagai mustasna minhunya, sama. Jelas sama, karena itiba kan itiba segimis ayo segimis ma ko kembali ini itu yang mendapat. Makoma illa. Ya. Ini. Sini. Sini. Sini. Loh. Makoma illa Zaidun. Boleh Zaidun nih? Kenapa enggak boleh? Karena enggak disebutkan juara. Juara. Kan kerja sesak gitu minunya. Yes. Nah ini jelas ini insyaallah. Terus ini jangan ngatuk ke sini. Hah? Api. Enggak ngerti api. Bagus. Jijit ajwat lebih bagus. Jadi lebih bagus dibaca apa? Dibaca ittiba. Ya. Wa na'ni bi ghairil ijab. Dan yang kami maksudkan bi ghairil ijab yaitu nafyi, nahi dan ijtizam. Yang dimaksudkan istimewa jubah ingkari. Paham ya? Ada kata dekat dong? Gak ada. Ai istimewa al ingkari. Jelas insyaallah kan ya. Tadi kan ini. Hadis makna ijab, makna mangsi, ya mangsi itu ada tiga. Nafyu, nahi, dan apa? Istifham. Ingat lo, ada tiga ya. Nafyu, nahi, dan istifham al-ingkari. Ingat ada tiga. Hada makna mangsi. Ai ghairu ijab, enggak ijab. Yaitu mangsi ada tiga. Ima sebelumnya ada nafi atau sebelumnya ada nahi. Apa sebelumnya ada istifham ingkari. Misalun nafi qauluhu ta'ala ma fa'aluhu illa huna qalilun. Dibaca ittiba karena ini adalah kalam tam nafi, enggak ijab. Soalnya ono ma. Ma bahasa mana? Ma nafiya. Qala sab'a khairu amir bi rafa, dibaca rafa. Soalnya al ittiba wal aula kan ya. Baik, boleh baca illa qalilan, boleh. Ala alal ibdal minal wawi. Dia dibaca rafa soal ibadah lewa wau. Wau kan dengan asam kan? Sebagai fa? Fa'il, ya kan? Mana? Enggak lain dengan ini. Lain dengan ibadat. Ini al-qawmat dia. Soalnya, domir apa domir? Apa namanya dia sebagai mustahsak nilunya dia kan apa? Fa'il kan? Bukan hulu. Hulu mafulun be'. Dia bukan qalil, bukan mustahsak minuhnya, bukan hu. Nah ini gak setuji. Baik. Wa qala Ibnu Amir wahda. Ibnu Amir saja membaca nasab alal istisna. Izan boleh dua ya. Boleh illa qalila dan boleh illa qalil. Bahasan kita apa? Wa ma fa'alu illa qalilu minuh kayaknya. Bahasan kita kerap hafaz qalilu minuh. Wa misalun nahi qauluhu ta'ala wa la yaltafit minkum ahadun illa mar'atak. Mana ilatina illa ra'atak? Tidak ada di antara kalian seorang pun yang menoleh kecuali istrimu. Aina huna? Fauna? Tam, aina tam? Karena ahadun kan? Tam, sudah kenuhnya. Baik. Dan aina fa'il? Ahadun fa'il. Maka dibaca illa imra'ataka sebagai nasab ala isim istisna. Tapi boleh dibaca illa imra'atuka, boleh. Sebagai basal daripada ahadun. Qala Ibnu Amr wa Ibnu Katsir bi rafa' al-ibdal bin ahad. Ibnu Abu Amr Ibnu Katsir membaca apa namanya imra'atuka. Wa qala al-Baquna bi nasab al-istisna wa fi wajhan ahadu ma yakuna muslim min ahad wa zakira al-aqtar al-wajh rujuh li'anna marji' al-qira'ah riwayah al-ra'i. Jadi sekarang di masalah ini, masalah apa? Illa imra'ataka, ada dua segi. Ahaduma, ayakuna mustasna, itu min ahad. Maka kalau mustasna min ahad, dibaca, boleh dibaca dua kan? Imra'atuka dan imra'ataka. Wazat kira'atul akhtar al-wajudah. Dan telah datang, kira'ah yang banyak sekali, tapi dengan bentuk yang marjuh. Apakah itu? Apakah itu dibaca, nah? Nasab, yang gak ikhwan? Bahkan ini qara'a Abu Amr wa Ibnu Katsir bi rafa'. Sedikit apa banyak? Kan dua orang kan? Dia baca rafa. Soale mustasna minhunya ahadun. Yang baca rafa hanya dua. Cuma yang banyak membaca nasab. Sekarang Indah Ibnu Ishaq ain yang rajih, yang paling kuat. Ain aswad ali tiba mustasna. Ali alitiba kalau tiba ini wajah kiraat lakar dan telah datang kiraat yang banyak bentuknya marjuh ke aina kiraat lakar dibaca nasab sebagai mustasna hata marjuh lima kali anna litiba wala li anna litiba itu lebih bagus li anna marjal kiraat karena bacaan kiraat itu riwayah bukan ro'yu marjiknya kiraat itu riwayah. Lah kalau riwayah bi? Apa? Iya, enggak berlaku alitiba. Enggak berlaku alitiba karena riwayah itu apa? Apa namanya riwayah itu? Kiraat itu harus ada apa? Ada riwayat. Maka enggak berlaku kaidah alitiba itu enggak berlaku. Li'anna marji al-kira'ah al-riwayah al-ra'yu. Meskipun secara kaidah dia adalah qaulu marjuh, tapi dalam bab ini enggak berlaku kaidah itu sebab riwayah kira'ah itu harus riwayat bukan kaidah. Wasani ayyakuna mustasna min ahli. Jadi wala yaltafit minkum ahadun. Apa sebelumnya? Wala yaltafit minkum ahadun min ahli. Cuma beli Qur'an ya kan? Serta begitu. Walayal tafid ahadun. Serat bu. Apa? Walayal tafid ahadun. Fa'asri. Ya? Apa? Fa'asri apa? Coba. Tulis kan sini, tulis kan sini. Ini kan besarnya. Terus. Sali. Loh, gak pake ke segala Bali. Ini barusan gede Bali, ini Bali. Ayat 71 li. L81 li. Pasti dia. Urusan yang lima, Masya Allah, Barakallah, Papi. Lihat ini ya, lihat ini. Sekarang apa zikir imrata? Nah, lihat ini kan ya. Imrata ini memiliki dua kemungkinan. Maksudnya mustasad minhunya. Pertama ahadun, yang kedua bi ahli. Lihat ini ya. Kalau anda kata mustahsa minunya ahadun, berarti siatnya apa? Mangfi atau mangfi kan? Ya gak emang? Kan wala. Kalau anda kata mustahsa minunya ahadun, berarti apa? Berarti kan mangfi. Maka boleh dibaca dua kan? Wah, kalau dibaca dua bagaimana? Alitiba al, aula. Itu kan yang mana ya? Ya kan? Nah. Yang kedua, nah, tapi ingat, meskipun seperti itu, riwayat itu dalam babul qiraah itu riwayat lebih diutamakan, enggak ra'yu, enggak akal-akalan, enggak faedah, riwayat lebih didahulukan. Istimewa yang kedua, imra'ataka ini, tadi kan ini mustasna minunya bi ahlika. Kalau mustasna minu bi ahlika, maka nanti atau mujab? Mujab kan? Nah, maka waktu dibaca loh, kok wajibnya iya, karena imra'ataka itu mustasna minunya bi ahlika. Jadi bawah semua keluarga kamu, kecuali apa? Imra'ataka, ngerti ya kawan? Ngerti maksudnya? Ngerti gak ini kawan? Ini maksudnya gini, pasti wajahan di dalam masalah ini ada dua segi. Ahadu mahayakuna mustasna min ahad. Nah, maka berarti kalau dia mustasna min ahad, wajah kiraat al-akhbar ala wajil merduh. Berarti kalau dibaca ahad, ahadnya mustahil dari ahad, berarti kiraannya jumhur itu merduh. Secara faedah kan? Ya enggak kan? Faedahnya apa faedahnya? Itu lebih ahad kan? Ya enggak? Ah, cuma perlu dibahami, lianna marsial kiraat itu riwayat lah ra'yu. Ingat, marsinya kiraat itu bukanlah ra'yu wajad qira'atul akhbar ala wajhil marjuh li'anna marjal qira'ah ar-riwayah la ra'yu. Yang kedua, imra'ataka ini ingat mustasna dari bi ahlika. Kalau bi ahlika berarti ini adalah mujab. Kalau mujab berarti wajib dibaca fathah. Maka di sini wasani ayakuna mustasna min ahlika fala hadha yakuna wajiban hukumi wajib. Wa misal istifham qawluhu ta'ala wa man yaqnatu min rahmat rabbihi illadhalun huna man inkariya. Siapakah yang kunut, apa kunewan, putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang yang takut sesat. Ini menunjukkan ini illadhalun ini itiba. Itiba kemana-mana ini? Waqa'a al-jami' fi rafa' al-iddal min ad-dhamir yaqnutu nami dhamir kan? Wa may yaqnut yaqnut apa dhamir? Dhamir erasnya Pak fa'il kan? Ya enggak? Biarnya kan fa'il bisa dulunya kan fa'il. Ya enggak Ikhwan ya? Talha? Talha? Yaqnut. Paham toh ha? Bingung. Mana ada bingung dah? Yus. Terdudung aja, tahu terdudung untuk aja. Wa may yaqnut min rahmati rabbil abaluna. Mana paman? Ijtibami ya kan? Tapi mana mengingkari? Artinya mengingkari kepada orang-orang yang kunut dari rahmatnya Allah, tidak ada yang lain kecuali orang itu sesat. Berarti ini adalah mengingkarnya. Kita ini sekarang, tahu nak? Apa namanya? Ini jumlah mangsi atau mujah? Mangsi. Kenapa? Karena ada man ijtibam ya ingkariya. Sekarang tam atau enggak tam? Tam kan? Ayo nama sebenarnya. Dhamir yang ada pada yaqnut. Idan illam balun, erot siapa idulun? Adalah ittiba, bahwa bahan daripada dhamir. Padahal dari para dhamir pada yaqnut sebagai fa'il. Insya Allah. Terus lagi. Antum di mulut ayat itu ya. Baik. Wa ma fi yaqnut. Walau kunya illam balin, birasat al-isna lajat. Boleh enggak? Boleh. Tapi lihat, walakin al-kira'ah sunnatun mutabai. Kira'ah itu sunnah lagi diikuti. Jadi kalau ente baca Quran, jangan pakai kaidah ente. Ya meskipun secara kaidah itu boleh, tapi ente bacanya harus sesuai dengan riwayatnya. Enggak boleh secara nahwunya. Ente nggih, wa ma fa'aluhu illa qalilan. Ya ora oleh. Sunnah mutabah itu lebih. Kalau ente baca kitabul hafaz, ya enggak oleh illa qalila. Karena secara itu oleh eroknya ke ente illa ra'yu riwayat itu. Pakai riwayat apa? Kira'ah itu riwayat sunnah mutabak. Mengikut seorang-orang dahulu, ngerti kan? Ngerti? Tidak boleh pakai koi-koi dan akuan. Baik. Wa ingkar dan istisna mengkotian. Bagaimana kalau istisna ini mengkoti? Lihat, tadi kan mutasil ada dua kan? Kalau mutasil ada dua. Ima baja, ima istibah, wa ima mustasilnya kan gitu ya? Baik. Wa ingkar dan istisna mengkotian. Fa'al hijaz yujibu nasbah. Mereka mewajibkan dibaca nasab. Yaqulun mafiya ahadun illa khimasun. Mafiya ahadun ini apa? Ini mujar. Ada ahadunnya. Tapi yang kedua, dia adalah mafi. Ma nafiya. Tapi himar adalah laisa min ahad. Ya kan? Bahwa nafis tidak mengkoti. Maka di sini, wajib dibaca nasab. Hakada inda al-hijad. Wabi lughat ini dengan lughatnya al-hijad. Datang jadi tanggir ayat Al-Quran. Qala Allah Ta'ala. Ma lahu min ilmin illa ittiba'ullah. Ittiba'ullah sebagai mustasna'nya. Ittiba'ullah sebagai mustasna'nya. Wa barutamim yujizuna nasbah ibladah. Kalau barutamim membolehkan, boleh nasab, boleh badal. Itu barutamim. Wa yakra'una illa ittiba'ullah sirrafa. Sekarang secara kaidah boleh gak ikon ini? Boleh. Secara kira'ah? Gak boleh. Wa barutamim yujizuna nasbah ibladah. Wa yaqra'una illa tiba'uban berapa al-anna badal minal ilmi bi'tibar al-mawdi' coba ma lahum min ilmin apa yang ada min ilmin? Ma lahum min ilmin sebagai mubtada' ya kan? Ya enggak ikhwan? Ma lahum lahumnya apa kok? Khobar min za'idah ay mawdi'nya dia sebagai mubtada' dan dia rafa'ah ngerti? Kalau secara mahal dia nak dia cer ya enggak? Maka di sini apa namanya? Wa la'ala annahu badal min al-ilmi bi'tibar al-mawdi'. Ya'ana al-mawdi' dia, mawdi'nya dia sebagai mubtada. Meskipun lafadznya dia masyrut dengan min. Ngerti insyaallah? Paham kan, Pak? Oh, gitu. Ya wis, insyaallah. Nanti itu lagi insyaallah, Ikhwan. Barakallahu fiik. Paham, Pak Ali? Allah Ustaz Ali. Bebas dari Allah Ali. Mana Ali, mana Ali? Tidak ada gitu ya. Jadi, ya Allah Ustaz. Jadi, nanti antum baca ya. Nanti kalau enggak paham di rekaman, tak ulangi lagi ya. Ya insya Allah ya, tak ulangi lagi. Saya perhatikan sekarang. Allah Ustaz. Saya insya Allah. Barakallahu fikum. Allahumma yusayyuna insyaAllah. Perhatikan di sini insyaAllah. Walayadu dan tidak boleh. Ayu qura'ah bil khafdi. dibaca jar ana jar illa tibai, enggak boleh baca ittibai, enggak boleh. Perhatikan bi'ti alat ibdal sebagai badal tapi bi'ti bani lahab ini lahab min ilmin, ini kalau kita kan jer gak boleh dibaca jer sebagai badalnya ilmin tapi jadi lahabnya itu gak boleh. Kenapa? Li'annal khobid, karena yang mengejarkan itu adalah min kan, dan min kan bisa idah, min kan bisa idah, makanya gak boleh dibadalkan ditabikkan kepada jer. Soal ini minimis saja, nggak boleh. Ngerti kan ya kan? Baik. Wattiba udzon, sedangkan ittiba udzon itu ma'rifatun mujabah. Ya, sedangkan ittiba udzon itu kan ma'rifat kan ya kan ya? Ma'rifat lagi mujab kan? Baik. Wamin azaija la ta'malu, dan min zaija nggak bisa beramal kecuali pada nasiro yang mengfiyah atau al mustafam ana, atau yang dimintai pertanyaan. Sedangkan kita istiwa Allah, apakah agak mustafam? Kan enggak mustafam. Dia adalah mujab tam. Mujab tam. Dia adalah mujab marifat. Mujab marifat ya kan? Ah, sedangkan min za'ija itu fungsinya hanya pertama nakira mawqiyah. Apa yang kedua? Pada mustafam, perkara yang dimintai penjelasan. Waqad istama'a fi qawli ta'ala. Tuh, sekarang terkumpul ini berdua. Pertanyaan berkumpul nakira mawqiyah dan mustafam. Ma tara fi khalqi rahman min tafawut. Aynauna min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Mana sekarang ini? Mana sekarang ini? Hah? Min? Mana sekarang futur? Hal tara min futur. Ini apa ini? Mustafan. Mana nafsi? Min tafa wud. Mana sebelumnya? Ma tara fi khalqir rahman. Tidaklah engkau melihat dalam ciptaannya Allah itu berbeda? Beda, ya kan? Fuhuna min. Min apa ini? Min ini beramal yaitu tafawud. Min tafawud karena irobnya min tafawud apa? Mafulun bi. Mafulun bi dia. Mafulun bi dia. Tapi ini apa? Nakira dia mangfiyah dengan ma. Farji'il basara, maka kembalikan pandanganmu. Hal tara, apakah engkau melihat min futur? Apa ya kan? Apa futur sini? Hah? Gak tahu sini. Hal tara min futur. Di sini min futur juga eratnya mafulun be. Dia beramal kan? Tapi ini min beramal. Ini kan bisa ija. Tapi beramal pada futur. Sebagai mafulun bi. Lafadznya mafulun bi. Mahalnya mafulun. Mafulun bi. Nah, ini beramal. Karena dia didahului dengan hal mustafam yang dia yang ada istrinya minta pertanyaan. Yes, insyaallah ikhwan, pokoknya merosaki lagi. Mungkin singkat orang paham tak? Balik di mana insyaallah. Subhanakallah Muhammadik. Satu ala ilah antar saruka wa tukulai. Hah? Iya. Bukulah. Yang resi apa? Terakhir maksudnya?